selama mampu menempuh perjalanan ke sana. Dan siapa yang ingkar dengan perintah ini, kafir artinya ingkar di sini, maka ketahuilah bahwasanya Allah enggak butuh kepada seluruh ciptaannya. Al-alamin itu artinya wa alam wa kullu ma siwallahi alamun. Semua selain Allah itu namanya alam. Ada alam jin, ada alam malaikah, alam al-hayawanat, alamul ins, ya, alamun nabatat, alamul jamadat. Alam jin, manusia, malaikat, tumbuhan, benda-benda mati, ini semuanya alam. Dan ayat ini, lillahi 'alan nasi ini turun pada tahun ke-9 Hijriah. Namun realisasinya pada tahun ke-10. Rasulullah baru haji pada tahun ke-10 di akhir hayat beliau. Adakan sedangkan pada tahun ke-9 Rasulullah hanya menugaskan, mengutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jamaah haji yang mau haji tahun itu. Ya, dengan perintah agar tidak boleh ada lagi yang tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Akhir ayat ini, wa man kafara, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa orang yang sengaja tidak mau haji padahal dia mampu secara fisik maupun secara finansial. Kalau dia mampu secara fisik dan finansial, maka dia harus haji dengan sendirinya, tidak boleh mewakilkan. Tapi kalau fisiknya enggak mampu tapi finansialnya mampu, maka dilihat. Enggak mampunya ini uzurnya ini uzur yang selamanya atau temporer. Misalnya sakit yang bisa diharapkan sembuh, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau seperti itu, maka dia mewakilkan orang lain untuk haji, ya, atas nama dirinya, ya. Tapi kalau dia masih bisa sembuh, ada harapan sembuh, maka dia belum boleh mewakilkan. Seandainya nanti dia meninggal, maka hendaklah dia berwasiat supaya dihajikan, ya, dari harta peninggalannya itu dikurangi untuk ongkos naik haji. Nah, kalau dia tidak sama sekali mewakilkan, enggak, haji sendiri juga enggak, padahal dia punya kemampuan, menurut sebagian ulama berangkat dari ayat ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka dia dianggap sebagai orang yang yang kafir, kufran la yukhriju minal millah. Orang yang kafir dengan kekafiran yang tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, artinya kufur ashghar. Selama masih mengakui bahwasanya haji itu rukun min arkan al-Islam. Ini menurut jumhur ulama, ya. Berarti ada sebagian ulama yang menganggap dia keluar dari Islam. Ada. Ini adalah asar yang disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq, ya, bahwa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun au tarkahu kufrun illa ghaira as-salah. Adalah para sahabat Nabi itu tidak menganggap ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan akan menjadikan orang itu kafir, ya, dianggap enggak ada kecuali kalau itu sholat. Artinya sholat saja yang dianggap akan menjadikan pelakunya kafir kalau ditinggalkan. Jadi sini mereka menganggap orang yang tidak haji walaupun dia mampu, kafirnya bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufur ashghar. Selama apa? Selama meyakininya sebagai kewajiban atau rukun min arkan al-Islam, ya, bukan hanya wajib tapi rukun min arkan al-Islam. Al-martabah ats-tsaniyah, jadi martabah kedua dari tingkatan din, yaitu al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tingkatan kedua dari tingkatan din itu adalah yang namanya iman, dan di sini didefinisikan dengan cabang-cabang, ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, tentunya dibarengi dengan barengi dengan angkat tangan yang mau jawab. Kan yang bisa dibarengi dengan kalau tak terfak ya dek. Yang mau jawab angkat tangan gitu. Jadi tidak saling simpang siur. Ya. Jadi ucapan di sini adalah ucapan yang dibarengi dengan syarat-syaratnya. Ya, dengan mengetahui maknanya, meyakininya, ikhlas dalam mengucapkan, menerima ucapan itu sendiri maupun konsekuensinya, mencintai ucapan itu dan mencintai segala konsekuensinya dan tunduk kepada konsekuensi dari ucapan itu. Kalau tanpa sekian syarat ini, maka ucapan itu tidak bermanfaat. Wa adnaha, yang paling ringan, ini menunjukkan bahwasanya iman itu tidak satu tingkatan. Yazid wa yanqus, menunjukkan adanya sesuatu yang nilai keimanannya lebih tinggi dari yang lain. Ini menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Kalau ahlul bid'ah seperti al-khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah itu menganggap iman itu satu kesatuan. Enggak bisa nambah, enggak bisa kurang. Ada semua, enggak ada harus enggak ada semua. Enggak bisa ada berkurang sebagian, enggak bisa. Dari teori batil ini mereka akhirnya mengkafirkan pelaku dosa besar itu kalau Mu'tazilah dan Khawarij. Sebaliknya Murji'ah mengatakan dosa kayak apapun enggak masalah buat bagi seorang yang sudah beriman. Sebagaimana mau ibadah sehebat apapun enggak ada manfaatnya buat orang kafir. Ini semua berangkat dari keyakinan mereka bahwasanya iman itu la yatajazza, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipisah-pisah. Harus ada semua atau tidak ada semua. Ahlus Sunnah enggak kan yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bal qad yabtul. Bahkan bisa batal iman itu. Karenanya para ulama terlalu ahli-ahli apa fuqaha kita itu selalu di kitab-kitab fikih mereka ada yang namanya bab ahkamur riddah. Ya, hukum orang-orang atau hukum entah itu perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang menjadikan seseorang itu murtad. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu tidak dijamin dia selamanya mesti beriman. Ya, tapi suatu saat karena perbuatan tertentu atau akidah tertentu atau ucapan tertentu dia bisa murtad. Ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan Allah menggunakan bahasa siapa yang murtad di antara kalian, berarti kalian bisa murtad. Kalau enggak bisa murtad ngapain diajain ngomong begitu kan? Ya enggak? Mafhum dalilnya dari situ. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Itu juga ditujukan kepada kaum muslimin ayat itu. Kalau kalian itu mau kafir semua, maka Allah enggak butuh sama kalian. Jadi ini menunjukkan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa hilang bahkan. Yang teringan atau tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu duri, paku, sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin itu termasuk bagian dari keimanan. Jadi ada yang berupa ucapan seperti qawlu la ilaha illallah, ada yang berupa amal seperti menyingkirkan tadi. Wal haya syu'batun minal iman, rasa malu itu juga merupakan cabang dari keimanan. Ini i'tiqad maksudnya. Wa arkanuhu sittatun, rukun-rukunnya, pilar-pilarnya ada 6. Antuk minabillah, kalian beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini meliputi iman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. dan keberadaannya ini dibuktikan berdasarkan insting manusia, naluri, fitrah, berdasarkan logika dan berdasarkan dalil-dalil tentunya. Di ateisme atau ilhad bahasa Arabnya, paham ilhad, ateisme itu pemahaman yang bertabrakan dengan logika. Akal sehat tidak mungkin bisa menerima pemahaman itu. Dan ateisme itu banyak hari ini, ya, banyak cari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali dikemas secara ilmiah, padahal bukan ilmiah, jahiliyah. Karena tidak sesuai dengan ilmu. Ilmu pengetahuan itu tidak mungkin bisa menerima ateisme, ya. Karena kita meyakini sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Ini sudah aksioma, sudah hukum logika yang gak bisa dibantah. Ma min maujudin illa walahu mujidun. Tidak ada sesuatu yang mewujud kecuali ada yang mewujudkan. Ya. Karena kalau tidak ada yang mewujudkan, ya, Adam tidak ada apa-apa, dia enggak bisa nyiptakan apa-apa. Ya enggak? Sesuatu yang tidak ada itu enggak bisa apa-apa. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa apa-apa. Ini hukum akal, ini hukum logika. Dan logika kita itu membimbing untuk menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin orang bertanya-tanya, oke, saya percaya ada yang namanya Tuhan itu, pencipta itu ada. Tapi dari mana kok Anda mengklaim Tuhan yang benar itu yang namanya Allah, Tuhan yang kaum muslimin, bukan Tuhan yang lain? Mana Anda bisa membuktikan bahwa hanya Tuhan Anda itu yang benar, yang lain-lain ini batil? Tahu? Tahu nggak? Selama ini percaya, yakin benar-benar atau karena ikut-ikutan? Hah? Yakin? Bisa menjelaskan keyakinan itu kepada orang yang menanyakan seperti ini? Mungkin enggak Anda dapat pertanyaan ini? Mungkin dapat pertanyaan seperti ini. Nah, sebelum ditanya sama orang yang ateis beneran, alangkah baiknya kalau tak kasih dulu obat mujarabnya. Tentunya sesuatu yang ada itu harus punya apa ya, asar itu artinya bekas-bekas, pengaruh-pengaruh dari keberadaannya. Dan keberadaan Allah walaupun tidak bisa kita lihat, ya, dengan meyakini adanya Allah sebagai pencipta alam semesta ini, kita bisa menangkap, bisa mengetahui sebagian dari sifat-sifat yang Allah miliki. Saya katakan sebagian, enggak semuanya. Karena ada sifat-sifat yang enggak bisa ditetapkan dengan akal. Tapi ada yang bisa, dan lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Di antara sifat-sifat tersebut adalah dari ciptaannya. Allah menciptakan apa di antaranya? Alam semesta. Satu, sebutkan bagian dari alam semesta yang paling gampang untuk kita pelajari. Diri kita sendiri. Ya. Allah menciptakan manusia. Dan manusia ini punya karakter. Ya. Secara logika, yang menciptakan manusia sama dengan manusia atau di bawahnya atau lebih hebat? Lebih hebat. Lebih hebat. Harus lebih supaya dia bisa menciptakan sesuatu yang namanya manusia ini. Dan kita lihat manusia ini berilmu, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, punya kemampuan, punya kehendak, ya, hidup. Kalau dibandingkan hidup dengan mati, bagusan mana? Bagus hidup. Allah menciptakan ada makhluk hidup, ada benda mati. Tidak mungkin yang menciptakan itu mati. Tidak mungkin. Dia harus hidup. Dan hidupnya tidak boleh sama dengan makhluk hidup yang ada. Harus lebih bagus lagi kualitas hidupnya. Ini sudah kaidah akal juga. Kaidah akal. Nah, dari situ baru kita bisa menangkap. Oh, kalau begitu syarat. Ya, syarat ilah yang benar itu dia harus berilmu. Dia harus bisa melihat, dia harus bisa mendengar, dan kualitasnya semua di atas semua yang menjadi makhluknya dia. Kualitas pendengarannya, penglihatannya, hidupnya, bicaranya, kemampuannya, ilmunya, ini semuanya harus di atas. Tidak boleh sama, apalagi di bawah. Oke, sampai sini. Masih ada satu syarat lagi. Dan dia tidak boleh ada dua. Harus satu. Kenapa aku harus satu? Hah? Bentrok. Harus bentrok ya? Hah? Saling mengalahkan. Alasan lain? Tergantungan gimana itu ketergantungannya? Saling membutuhkan. Harus begitu. Enggak mesti juga. Berarti alasan tidak boleh ada lebih dari satu. Masing-masing punya kehendak sendiri. Sehingga ya bentrok tadi itu kan, ujung-ujungnya bentrok. Ya. Yang kedua, terus kalau dua, yang menciptakan siapa ini? Ada barengan gitu? Enggak mungkin juga gitu loh. Ya, jadi karena sifat-sifatnya ini punya kehendak, ya, punya keinginan, punya kekuasaan, ya. Dan kita lihat alam semesta ini tunduk, aturannya begitu, tidak saling bertabrakan. Ini tidak mungkin kecuali yang ngatur satu. Kalau yang ngatur dua, kita tidak akan bisa melihat keserasian. Sekarang siapa yang menguasai bumi? Masa separuh-separuh? Langit masa separuh-separuh? Tapi kalau kita lihat kok siang malamnya gitu terus, ajek gitu loh, continue. Ini gak mungkin kecuali yang ngatur satu. Negara ini kalau diatur oleh lebih dari satu kepala negara, bentrok dia, gak bisa. Harus satu pemimpin itu. Kecuali masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri. Kalau wilayahnya satu, harus satu yang ngatur. Gak bisa dua pemimpin, satu wakil. Ini pas gak fungsi, diwakili. Nah, gak mungkin Allah kok gak fungsi. Selalu dia. Dari situ, cari ono. Tuhan siapa yang punya sifat-sifat seperti itu? Kalau bukan Tuhannya kaum muslimin. Tuhannya Nasoro, tiga. Ada Bapak, ada Anak, ada Roh. Enggak nalar gitu. Enggak nalar. Walaupun mereka berusaha membuat kias. Oh, bisa aja. Satu hakikat tapi dalam tiga wujud. Contohnya air. Bisa jadi uap, bisa jadi es, bisa jadi cairan. Iya. Tapi air yang satu atau air yang beda-beda itu? Airnya beda-beda kan? Ini air, kalau sekarang dia cair, kita enggak bisa. Sekarang juga kita jadikan jadi tiga. Tanpa berkurang. Gak mungkin kan. Ya mesti sebagian ini, sebagian itu, sebagian itu. Kita gak katakan satu gelas ini bisa berubah menjadi tiga bentuk dalam waktu yang bersamaan. Enggak. Ala kulli hal, tidak ada berdasarkan sifat-sifat dari makhluknya ini Rabb Al-Khaliq, kecuali yang diyakini oleh kaum kaum muslimin. Nah, tinggal sifat-sifat berikutnya kita enggak lagi bisa menggunakan nalar. Ya, seperti turunnya Allah, Allah bisa tertawa, Allah punya wajah, Allah punya tangan dan lain sebagainya, ini hanya bisa kita ketahui, kita tetapkan berdasarkan wahyu. Karena akal kita mentok hanya mengatakan Allah itu ada. Allah itu sangat kuat, sangat berilmu, sangat ini, mendengarnya luar biasa, melihatnya luar biasa, hidup terus enggak pernah mati. Tapi tertawa ini itu kita enggak bisa tetapkan dengan akal, ya. Itu fungsinya dalil di situ. Akalnya cukup membimbing kita. Termasuk kita mengimani Rasulullah SAW itu, kita bisa menggunakan akal kita. Bisa menggunakan akal dengan mempelajari biografi Rasulullah SAW. Terbukti beliau enggak pernah berbohong. Diakui oleh kawan maupun lawan. Terbukti dia bukan orang yang pandai membaca sehingga dia menukil dari kitab-kitab yang terdahulu. Wong dikenal ummi, enggak bisa baca. Dia juga bukan seorang penyair, enggak bisa bersyair sehingga tidak mungkin dia bisa menyusun syair. Padahal Al-Qur'an lebih indah lagi dari syair. Dan dia bisa menceritakan sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali kalau ada wahyu umat-umat terdahulu. Dia enggak bisa baca Taurat, enggak bisa baca Injil, tapi dia bisa menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Taurat maupun Injil. Yang hanya diketahui oleh Nabi, dan itu diakui oleh orang-orang Yahudi. Diakui. Jangan baca bahasa Arab, jangan baca bahasa Ibrani, Taurat. Bahasa Arab enggak bisa baca Rasulullah. Taurat itu dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani ketika itu, bahasanya orang-orang Yahudi. Kan bahwasanya Muhammad ini betul-betul Rasul. Nah, karena logika kita sudah membimbing bahwa dia ini betul-betul Rasul, apalagi sekarang dengan ijaz-ijaz ilmiahnya yang demikian banyak yang tidak mungkin diketahui oleh orang zaman itu, ya, makin tidak ada alasan lagi bagi orang untuk mengingkari kebenaran bahwasanya Rasulullah ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Nah, sampai situ fungsi akal selesai. Sudah percaya dia Rasul, ya sudah, konsekuensinya apa kalau percaya? Kita pernah bahas kan, konsekuensinya ya terima semua. Karena perintahnya ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, larangannya juga dari Allah. Berita-berita yang dia bawa ya kita percayai sudah, asal itu valid. Jadi itu berkaitan dengan iman kepada Allah, pertama kepada keberadaan Allah, dalilnya cukup banyak, dari logika sudah, dari fitrah juga seperti itu, fitrah logika ini kurang lebih ya. Yang ketiga dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga sangat banyak. Mukjizat-mukjizat itu termasuk dalil keberadaan Allah ya, dan dalil kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iman kepada Allah itu meliputi kepada rububiyahnya Allah. Yang pertama wujudullah, yang kedua rububiyahnya Allah. Bukan hanya ada, tapi juga ada dan bisa menciptakan, menguasai, mengatur. Ya, ini semua rububiyah Allah. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yudabbirul wa man yukhrijul hayya minal mayyit وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ya, dalam ayat ini disebutkan siapa yang memberikan rizki, siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengatur segala urusan, mereka pasti mengatakan Allah. Ya, itu termasuk pengertian dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan, siapa yang menguasai bumi dan segala isinya? Punya siapa itu? Rasulullah disuruh menanyakan kepada orang-orang musyrik, punya siapa bumi dan isinya itu? Kalau kalian itu termasuk orang-orang yang mengetahui. Saya quluna lillah. Mereka akan bilang itu milik Allah. Qul afala tadzakkarun. Terus kenapa kalian tidak mau mengingatnya? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan siapa yang menguasai. Rabb itu sendiri secara bahasa artinya Malik atau Sayyid atau Al-Murabbi, yang merawat, yang melihara. Saya kuluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan mengatakan Rabbus samawati wal ard itu adalah Allah. Terus kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakan, tanyakan siapa yang di tangannya terdapat kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujir wa la yujaru alaih. Dan dialah yang bisa melindungi, memberikan perlindungan. Tapi tidak sebaliknya, tidak ada yang bisa melindungi dari siksanya. Enggak ada yang bisa melindungi seseorang dari kehendaknya Allah. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil-dalil rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman terhadap uluhiyahnya. Kok dibeda-bedakan, kenapa? Karena faktanya tidak semua yang meyakini keberadaan Allah, meyakini rububiyah Allah, kemudian mau mengesakan Allah dalam hal uluhiyah. Sebagaimana realita kaum musyrikin. Itu mereka, itu tadi pertanyaan-pertanyaan itu mereka yang menjawab. Yang menciptakan Allah, memberi rezeki Allah, yang mengatur Allah, menghidupkan, mematikan Allah. Tapi di ujungnya kenapa kalian enggak mau bertakwa? Kenapa kalian enggak mau mengingat Allah? Kenapa kalian dipalingkan dari hakikat ini? Kok nyembahnya juga selain Allah? Nah, ini menunjukkan adanya orang-orang yang tidak mengimani uluhiyah Allah, walaupun dia mengimani rububiyah dan wujudullah. Oleh karena itu, menafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba illallah itu penafsiran orang yang lebih jahil dari kaum musyrikin. Lebih jahil terhadap hakikat tauhid dari orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi. Dan itu masih banyak hari ini. Mayoritas bahkan. Di Indonesia ini mayoritas menganggap la ilaha illallah itu la rabba illallah. Buktinya, ya perbuatan mereka membuktikan. Mencampur antara ucapan la ilaha illallah dengan yang membatalkan. Masih menyembah selain Allah. Nyembah itu enggak harus gini-gini. Udah. Wah, itu orang enggak paham ibadah itu. Kalau dia meyakini nyembah hanya dalam bentuk seperti itu orang enggak paham ibadah itu. Enggak pernah belajar masalah tauhid. Ibadah itu bukan nyembah. Kalau diterjemahkan dengan sesembahan itu juga enggak pas. Nanti konotasinya yang terbetik di benak orang yang mendengar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Antum apa yang antum bayangkan kalau dengar kata-kata sembah? Pernah tahu belalang sembah? Nah, gak dibilang belalang ibadah atau belalang sembah. Seakan-akan hanya ritual-ritual yang klasik seperti itu saja. Tidak ada yang berhak diibadahi apapun bentuk ibadahnya. Ini mengharuskan kita untuk tahu cakupan ibadah itu sejauh mana. Nah, uluhiyah Allah ini adalah bagian dari mengimani Allah. Bahkan tidak sah iman kepada Allah kalau tidak dibarengi dengan iman kepada uluhiyahnya Allah. Karena kalau cuma rububiyah itu orang musyrik pun enggak mempermasalahkan secara global ya. Secara prinsipnya tidak mempermasalahkan rububiyah Allah. Yang dipermasalahkan adalah kenapa kok saya hanya boleh ibadah kepada Allah? Kenapa kok saya hanya boleh minta-minta kepada Allah? Tidak boleh minta-minta kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Kenapa kok saya tidak boleh mencintai selain Allah dengan cara yang sama seperti kalau kita cinta kepada Allah? Cinta yang melahirkan sikap ta'zim, yang menjadikan seseorang itu mendekat kepada apa yang dicintai. Enggak, kenapa saya enggak boleh takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang menjadikan seseorang itu khusyuk ketika berdiri menghadapnya. Kenapa kok cuma Allah? Ya karena itu semua adalah ibadah. Kenapa saya tidak boleh nyembelih untuk takarub kepada selain Allah? Karena itu adalah ibadah. Kenapa saya tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah? Karena itu adalah ibadah. Sumpah itu mengandung ta'zim. Dan ta'zim dalam bab ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kenapa saya tidak boleh tawakal kepada selain Allah? Kenapa saya tidak boleh berharap kesembuhan, berharap keselamatan dunia akhirat, berharap rezeki yang lancar kepada selain Allah? Karena itu hanya Allah yang bisa mewujudkan. Pokoknya semua bentuk itu ibadah semua itu. Harapan, tawakal, khauf, mahabbah, al-inabah, al-khasyah, al-khusyu' dan lain-lain, itu semua bentuk-bentuk ibadah yang tidak kelihatan sama sekali. Enggak pakai gini-gini kan? Tapi orang musyrik dibilang musyrik gara-gara salah alamat dalam mencintai. Uminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Kenapa mereka dianggap yattakhidhu min dunillahi andadan? Menjadikan ada tandingan bagi Allah. Menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Tandingan itu kan berarti setara gitu loh. Disetarakan dengan selain Allah. Apakah dalam semua hal? Tidak ada yang menyetarakan Allah dalam semua hal. Jadi kalau kita punya persepsi syirik itu menyamakan Allah dengan selainnya dalam semua hal, berarti tidak akan ada kemusyrikan di muka bumi. Itu persepsi yang batil. Ini tidak paham tentang hakikat syirik itu bahaya. Sama bahaya dengan tidak paham tentang hakikat tauhid. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, innama tunqadhu ural islami urwatun urwah, urwatan urwah, idha nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Simpul Islam itu akan lepas satu persatu. Sampai akhirnya lepas itu Islam. Kalau di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin itu lahir generasi yang tidak kenal dengan yang namanya jahiliyah. Tidak ngerti sama sekali apa itu jahiliyah. Kalau tidak ngerti apa itu jahiliyah, yang di antara simbol jahiliyah itu adalah syirk billah, ya dia tidak akan ngerti Islam. Dia tidak akan memahami hakikat dakwah Rasulullah itu ngajak apa sih? Apakah Rasulullah ngajak orang sholat 5 waktu tanpa mengajak mereka ikrar kepada tauhid dulu? Apakah Rasulullah itu ngajak orang untuk jadi orang yang baik sama tetangga aja? Ngajak orang untuk tidak menzolimi orang lain, itu saja? Itukah dakwah Rasulullah yang pertama kali dan yang terakhir kali? Dan apakah keberhasilan dakwah itu diukur dari baiknya tingkah laku manusia terhadap sesamanya tanpa melihat bagaimana tingkah laku mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semua gara-gara orang tidak ngerti jahiliyah itu apa. Sehingga enggak ngerti Rasulullah ini diutus kepada orang macam mana. Macam mana? Orang kata orang Malaysia itu. Macam mana lawak nih? Tak paham tauhid. Tak paham syirik. Tidak ngerti Rasulullah itu ngapain sebetulnya. Apa yang dibenahi oleh Rasulullah? Tidak ngerti orang yang dibenahi kayak apa. Dia menghayal orang musyrik itu orang menyamakan Allah. Mengakui berhala itu hebatnya seperti Allah. Tidak ada itu. Orang musyrik tidak seperti itu. Mereka tidak pernah mengakui berhala mereka itu hebatnya seperti Allah. Tidak. Mungkin satu di antara ibadah yang tujukan. Mahabbah contohnya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintanya sama berhala itu seperti mereka cintanya sama Allah, bahkan lebih. Bentuknya, buktinya apa? Mereka mengorbankan hewan untuk berhala mereka. Mereka bersumpah dengan nama berhalanya. Mereka tawaf mengelilingi Baitullah sekaligus mengelilingi 360 berhala. Itu berangkat dari cinta mereka kepada berhala-berhala, seakan-akan atau sama dengan mereka mencintai Allah. Tanpa ada keyakinan kalau berhala ini menciptakan diri mereka. Tidak, Allah sendiri bilang kok. Yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngatur Allah, yang hidupkan Allah, yang matikan Allah. cuman dalam hal-hal tertentu, kecil skupnya. Ibadah tidak begitu banyak, ya, mereka tujukan kepada berhala ini, panggil-panggil. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya Hubal, ya Latta, ya Lat, ya Uzza. Sekarang ya Fulan, siapapun Fulannya itu. Ya Rasulullah juga. Ada kisah lucu terjadi, diceritakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, ya, rahimahullah, tentang salah seorang sahabatnya ini yang belum paham tauhid, ya, orang syarif di daerah Mekah sana. Setelah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu muncul di Jazirah Arab, ya, mulai ada orang-orang yang paham terhadap masalah tauhid. Suatu ketika orang Mekah ini yang ketika itu masih banyak diwarnai oleh tasawuf, dan tasawuf itu identik dengan syirik, ya. Identik dengan syirik memang tasawuf itu. Kurang sedikit saja sudah jadi musyrik mereka. Si orang yang dari Mekah ini nyewa unta kepada seorang Najdi. Najdi itu ma'ruf, ya, dari daerah Najd, ya, itu akidahnya akidah tauhid, muwahhid. Ya. Suatu ketika si Najdi ini yang punya unta bonceng, ya, naik bareng-bareng dengan si penyewa. Ya, rupanya si penyewa ini merasa sesek gitu loh, sempit tempatnya. Nah, sudah jadi kebiasaan tradisi orang-orang sufi ini kalau ngeluh itu yang disebut selain Allah. Dia bilang, ya Rasulullah, ya, dengar si Najd ini ditampar dengan keras sekali dari arah belakang sampai hampir-hampir pingsan. Dia bilang, ya himar, kul ya Allah. Katanya, dasar himar, bilang ya Allah, jangan bilang ya Rasulullah. Katanya. Jadi kenapa kok dipanggil Rasulullah? Mungkinkah seseorang meneriaki ya Rasulullah tanpa ada i'tiqad? Mungkin enggak? Mesti ada i'tiqad. Ada i'tiqad Rasulullah mendengar teriakan saya. Mungkin enggak dia hanya sebatas mendengar? Enggak mungkin hanya sebatas mendengar. Pasti ada yang lebih dari itu. Dia mendengar dan dia bisa menolong saya. Makanya saya panggil dari jauh. Nah, makanya doa ghairillah itu kalau tidak tahu kriterianya bisa syirik. Walaupun hanya mengatakan ya Rasulullah. Ya Rasulullah apa? Kalau salim salli alaih enggak apa-apa. Ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita ada di hadapan beliau maupun tidak ada di hadapan beliau dengan niat membacakan salawat enggak masalah. Tapi kalau ya Rasulullah diam dan konteksnya bukan konteks lagi bersolawat, enggak enak badan, ya, dalam kondisi terancam bahaya yang dipanggil ya Rasulullah, ini pasti ada i'tiqad Rasulullah mendengar panggilan saya dan tidak berhenti di situ, dan Rasulullah bisa menolong saya secara gaib. Dan sama dengan ibadah, satu sisi saja dialamatkan kepada selain Allah itu syirik. Makanya Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi, dan mereka yang kalian panggil-panggil selain Allah itu. Rasulullah selain Allah bukan? Selain Allah. Jibril selain Allah, Mikail selain Allah. Siapapun pokoknya selain Allah. Ma yamlikuna min qitmir. Tidak punya apa-apapun, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan hatta berupa selaput yang membungkus biji kurma. Sengaja dipakai kitmir, bijinya, selaputnya biji kurma. Kalau bijinya ditanam masih bisa tumbuh. Ditumbuk bisa jadi pakan ternak. Daging kurmanya, Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Lah kalau selaput yang bungkus biji apa manfaatnya? Tidak ada. Yang tidak ada manfaatnya pun mereka tidak punya. Selain Allah itu. Artinya tidak bisa memberikan itu secara langsung. Atas izin Allah saja mereka bisa mendatangkan manfaat tanpa diizinkan oleh Allah enggak bisa. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil-panggil mereka juga, mereka enggak bisa dengar. Walau sami'u, anggap mereka bisa dengar, mastajabu lakum. Mereka enggak bisa memenuhi apa-apa yang kita minta itu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah menamakan itu sebagai syirk. Minta-minta, manggil-manggil selain Allah dinamakan sebagai syirk. Dan pada hari kiamat mereka ini yang kalian jadikan tandingan dengan kalian minta-mintai, dengan kalian panggil-panggil sebagaimana kalian manggil Allah. Kalian panggil-panggil dalam kondisi yang hanya Allah yang bisa menolong kalian ketika itu, kok kalian manggil selain Allah, mereka semua akan mengingkari. Ya. Panggilan-panggilan kalian, mereka tidak akan terima untuk dijadikan tandingan bagi Allah. Yakfurun bisyirkikum. Ya. Jadi masalah uluhiyah ini memang penting sekali untuk kita pelajari. Terus kita pelajari. Ya, karena ini yang menjadi inti dakwahnya para rasul. Orang yang tidak faham masalah ini, dia tidak akan menjadi seorang muslim. Ya, walaupun dia mengimani rububiyah dan wujud Allah. Baik, ini sudah isya tadi. Yang terakhir mungkin sebelum kita azan. Bagian dari mengimani Allah itu adalah mengimani asma dan sifatnya Allah. Ini juga disendirikan pembahasannya karena muncul juga orang-orang yang walaupun mereka sepintas sudah benar dalam rububiyah dan uluhiyah, tapi ternyata ketika bicara tentang asma dan sifat banyak juga yang sesat, yang ngawur. Dan ternyata ngawurnya mereka dalam asma dan sifat itu konsekuensinya lebih mengerikan daripada mereka yang ngawur dalam masalah uluhiyah. Contoh, firqoh-firqoh sesat dalam masalah asma dan sifat itu adalah seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Ada hulatnya, Hulatul Jahmiyah. Hulatul Jahmiyah itu bahkan mengatakan Allah jadi menafikan semua sifat, baik sifat positif maupun sifat negatif. Sifat negatif itu apa misalnya? Ya, mati, itu sifat negatif. Positif seperti hidup, ya. Negatif bisu, positif berbicara. Mereka menafikan dua-duanya. Tidak hidup, tidak mati. Tidak bicara, tidak bisu. Tidak melihat, tidak buta. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak ini, tidak itu. Itu perkataan mereka. Konsekuensi dari perkataan ini yang mengerikan. Konsekuensinya apa? Ada yang tahu? Hah? Bukan cuma tidak ada. Allah tidak mungkin ada. Oh iya. Kalau cuma tidak ada masih mending. Tapi kemungkinan untuk ada pun dinafikan. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak semuanya. Tidak mungkin ada. Ya. Jadi mereka itu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil untuk ada. Ini lebih kufur daripada yang sekedar menafikan keberadaannya. Tanpa menafikan kemungkinan dia ada. Lebih kufur konsekuensi dari i'tikad mereka itu. Dan banyak lagi yang lain. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan ini pembahasan tersendiri. Karena masih banyak yang menyimpang gitu loh. Baik menyimpang dengan penyimpangan yang sampai keluar dari Islam seperti Jahmiyah, atau penyimpangan-penyimpangan berat yang tergolong bid'ah-bid'ah kelas berat seperti bid'ah Mu'tazilah. Ya. Itu banyak ternyata. Atau bid'ah-bid'ah di bawahnya seperti bid'ahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Yang separuh-separuh mengimani tanpa punya kriteria yang jelas, kenapa yang ini diterima, kenapa yang lain ditolak. Mereka enggak bisa konsekuen. Ada yang konsekuen dengan kebatilannya. Ahlul batil lebih konsekuen, seperti Mu'tazilah itu konsekuen. Tolak-tolak semua. Kalau Asy'ariyah sebagian diterima, sebagian ditolak. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia bilang Asy'ariyah ini bancinya Mu'tazilah. Mu'tazilah tapi banci. Enggak benar-benar laki-laki gitu. Agak-agak banci sedikit gitu. Hasil itu semua berangkat dari realita di lapangan. Makanya para ulama perlu membahas ini sebagai bahasan yang andai mereka tidak muncul di dunia, tidak perlu dibahas ini masalah. Ya, tidak perlu dibahas. Jadi pembahasan ahlus sunnah wal jamaah itu apa hakikatnya? Itu karena banyak yang mengklaim sebagai ahlus sunnah, padahal bukan dari ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah itu harus punya kriteria yang jelas, punya sifat-sifat yang jelas, pokok-pokok akidahnya seperti apa. Ya. Dan dalil tentang adanya nama dan sifat Allah itu jelas. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Dan namanya Allah itu nama yang mengandung sifat. Itu ahlus sunnah wal jamaah mengatakan namanya Allah itu pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah bisa dijadikan nama. Ya. Nama itu paling sempit karena tauqifiyah. Baku sifatnya. Kita enggak bisa ijtihad di situ. Kalau enggak dianggap sebagai nama Allah, kita enggak boleh panggil Allah dengan itu. Ya. Tidak boleh menggunakan abdu, kecuali di belakangnya abdu ini harus nama di antara nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Hakim, Abdul Azim, Abdul Alim, Abdul Sami, Abdul Basir. Kalau bukan namanya Allah seperti Ar-Rashid, enggak boleh. Abdul Rashid itu ala sahih itu laisa isman min asma'illah. Ya, Rashid itu enggak ada dalil yang menunjukkan Allah diberi nama dengan nama Ar-Rashid. Enggak boleh dijadikan Abdul Rashid, enggak boleh. Enggak boleh kita memanggil ya Rashid, laisa min isman min asma'illah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Kemudian yang agak longgar sedikit adalah sifat Allah. Allah disifati dengan sifat tertawa. Tapi enggak bisa dijadikan nama Ad-Dhahhak, enggak bisa. Allah yadhhak, tapi enggak bisa dibilang Ad-Dhahhak. Allah marah, tapi enggak bisa bilang Al-Ghadhab, Al-Ghadib, enggak. Itu hanya sifat, tidak bisa menjadi nama. Ya. Wayamkurun wayamkurullah. Sifat Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar kepadanya atau kepada wali-walinya. Tapi enggak bisa dia ya makir, enggak bisa. Ya. Karena itu bukan sifat untuk dibikin nama. Tidak ada dalil yang menjadikan sifatnya menjadi nama. Ya. Yang lebih longgar lagi adalah ikhbar anillah, mengabarkan tentang Allah. Ya, seperti Allah itu mewujud. Ya, Allah itu mewujud, Allah itu berdasarkan majmu' atau berdasarkan sekumpulan dalil kita merumuskan Allah itu begini, Allah itu begitu. Ya. Nah, itu mimbabil ikhbar, tapi tidak bisa menjadi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat atau prinsip ahlu sunnah dalam mengimani asma dan sifat Allah, pertama kita tetapkan semua yang Allah tetapkan atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa nama maupun berupa sifat, baik sifat zat maupun sifat perbuatan. Sifat zat seperti Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya, Allah punya mata dua, ada dua matanya. Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya jari jemari. Ini semua zat atau bagian dari sifat-sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ceritakan. Kita imani Allah punya zat itu zatnya hakiki, bukan majas, bukan wajah berarti keridhaan, bukan tangan berarti kekuasaan, bukan. Tangan ya tangan, kekuasaan lain lagi. Kekuasaan itu sifat fi'liyahnya Allah, bukan sifat zatnya Allah. Ya. Sebagaimana manusia itu punya wajah, memang punya wajah kan. Ya. Ridho itu beda lagi gitu loh. Punya tangan, kekuasaan lain sama tangan. Walaupun kadang-kadang istilah tangan itu digunakan untuk dalam pengertian kekuasaan. Ada sifat fi'liyah, sifat perbuatannya Allah, menghidupkan, mematikan, menciptakan, ya, naik ke langit, setelah menciptakan bumi ini, summa summastawa ila sama'i irtafa, turun ke langit dunia, tertawa, marah, ya, berbicara. Ini semua sifat-sifat perbuatannya Allah. Itu kita tetapkan. Alama yaliku bijalalihi wa azamatih. Tentunya sesuai dengan keagungannya Allah dan kebesarannya Allah, dengan kesuciannya Allah. Tidak boleh kita nafikan. Kita anggap Allah tidak punya tangan, padahal Rasulullah bilang Allah punya tangan, Al-Qur'an bilang Allah punya tangan. Allah enggak punya wajah. Enggak boleh. Berarti kita mendustakan. Allah bilang punya kok kita bilang enggak punya. Yang ketiga, tidak boleh mentakwil. Takwil itu menerima lafadznya tapi menolak maknanya. Orang-orang sebagian mereka yang menyelisih Ahlus Sunnah, mereka hanya menerima lafadznya tok. Iya, Allah punya wajah, tapi wajah di sini artinya apa? Keridhaan. Allah punya tangan, tapi tangan di sini artinya kekuasaan. Allah marah, tapi marah di sini artinya ingin menyiksa. Allah ridho, tapi ridho di sini artinya ingin memberi nikmat. Itu yang turun bukan Allah, tapi malaikat. Lah mosok malaikat mengatakan man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruli fa aghfiralah. Masa malaikat boleh bilang begitu? Berarti malaikatnya kafir ini. Konsekuensinya kalau itu malaikat murtad. Ya iya noh. Masa malaikat boleh mengatakan siapa yang meminta saya kasih, siapa yang manggil-manggil saya penuhi panggilannya, siapa yang minta ampun kepada saya? Loh, yang ngampuni siapa? Allah atau malaikat? Nah, itu muskilahnya kalau takwil itu begitu. Ruwet sendiri nanti. Nah, itu takwil namanya. Takwil juga enggak boleh, karena sebetulnya takwil itu intinya menolak. Cuma diterima lafadznya buat apa? Lafadz enggak ada maknanya kalau begitu. Dan tidak boleh juga menanyakan bagaimana? Enggak boleh. Karena kita enggak pernah lihat zatnya. Mustahil kita bisa menjelaskan bagaimana zat itu melakukan ini dan itu. Enggak bisa, kita enggak pernah melihat zatnya. Ya, itu ibaratnya orang menanyakan bagaimana itu seperti orang buta tidak pernah melihat gajah, dia suruh menjelaskan gajah itu seperti apa. Ya, dia enggak pernah melihat gajah, buta sejak lahir enggak bisa dia menjelaskan gajah itu. Saya ngelihat dulu baru saya bisa jelaskan. Tapi dia enggak bisa mengingkari kan? Gajah itu ada. Dia enggak bisa mengingkari, cuman dia enggak punya kemampuan untuk menjelaskan. Dan tidak boleh juga menyerupakan. Ada yang kebablasan dalam mengimani sifat dan nama Allah. Biasanya sifat ini. Yang bermasalah itu mengingkari sifatnya ini atau menetapkan sifatnya, kebablasan sehingga menyamakan turunnya Allah dengan turunnya manusia dari atas mimbar, naiknya Allah dengan naiknya seseorang ke atas mimbar, mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Hadza kufur. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami' al-basir. Itu secara global seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Adzan dulu atau tanya jawab dulu? Baik. Saudara, ada yang mau tanya? Orang awalnya Islam, terus dia berbuat syirik. Apa dia kekal di neraka atau tidak? Lihat-lihat kondisinya. Syiriknya syirik asghar atau akbar? Syirik apa yang itu maksud? Kalau dia percaya bintang itu sendiri berpengaruh secara langsung terhadap nasib seseorang, ya, ini syirik akbar. Ya, syirik akbar. Tapi kalau dia mempercayai Allah memberi kemampuan kepada bintang tadi untuk bisa mempengaruhi manusia tapi tidak secara langsung ya, artinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, fa hadza syirik asghar. Karena itu adalah wasail syirik, sarana untuk menghantarkan seorang dari yang asghar kepada yang akbar. Jadi di antara definisi syirik asghar itu adalah hal-hal yang menjadi sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar, walaupun dia sendiri belum dianggap sebagai syirik akbar, seperti memakai jimat, ya, bersumpah dengan nama selain Allah, itu syirik asghar. Memakai jimat dengan keyakinan bukan jimat itu secara langsung bisa nolong dia loh ya. Kalau secara langsung syirik akbar. Dengan keyakinan Allah memberikan kekuatan kepada jimat ini sehingga saya bisa terlindung dari mara bahaya, terhindar dari mara bahaya. Tapi yang ngasih Allah cuman melalui jimat ini, ada syirik asghar. Jadi dari situ kondisinya akan berbeda. Syirik asghar ya, dia tidak menjadikan seseorang ini batal syahadatnya secara keseluruhan. Ya, walaupun Allah tidak akan mengampuni. Kalau dia enggak bertobat, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik asghar-nya, sehingga dia harus tersiksa akibat dosanya ini. Ini bedanya syirik asghar dengan dosa besar yang bukan masuk dalam kategori syirik. Kalau dosa besar, walaupun dia enggak bertobat, masih ada kemungkinan Allah akan ampuni. Mungkin akan dapat grasi secara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu syirik, walaupun kecil, selama dia belum bertobat, enggak mungkin diampuni sama Allah. Tetap dia harus disiksa karenanya. Ya. Kalau syirik akbar ya khalas. Syirik akbar. Enggak tobat, mati dalam keadaan dia belum bertobat. Belum bertaubat tuh enggak harus dalam keadaan melakukan loh ya. Perlu diperhatikan, belum bertaubat itu tidak harus dalam keadaan berbuat syirik. Mungkin 20 tahun yang lalu syiriknya, tapi dia belum bertaubat. Sama. Jangan terus 20 tahun yang lalu sudah selesai urusannya. Lah tobat enggak? Mau 50 tahun yang lalu tobat enggak? Enggak tobat sama. Dosa apapun itu. Tobat itu ada syaratnya. Tidak termasuk syarat taubat dosanya sudah lama. Enggak termasuk syarat taubat itu. Enggak ada yang menganggap orang itu dianggap taubat kalau sudah lama tidak mengulangi dosanya. Belum tentu. Nyesel enggak? Dulu pernah berbuat. Enggak nyesel sama sekali. Walaupun dia enggak mengulangi, tapi enggak nyesel sama sekali. Bahkan mencerita-ceritakan dengan bangga dia mengisahkan masa lalunya yang hitam legam itu. Dibongkar sama dia. Ini gejala dia belum bertobat. Jadi perlu itu kita pahami. Tidak bertobat itu bukan berarti dia mati dalam keadaan berbuat. Mungkin sudah lama, tapi dia tidak bertobat, tidak pernah menyesali. Ya. Walaupun dia mungkin meninggalkan, tidak ngulangi, tapi kalau tidak nyesel ini belum tobat. Makanya dalam hadis an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Kalau dia mati belum bertaubat, ya dia mati masih membawa syirik. Kalau syiriknya asghar, ya dia akan disiksa. Tapi ada kesempatan untuk masuk jannah setelah itu. Kalau akbar, ya tidak ada kesempatan untuk masuk jannah setelah itu. Tapi kalau dia bertaubat dari syiriknya dengan syarat-syarat taubat yang mu'tabar, ya Allah akan ampuni. Ya. Nah. Kalau enggak ada pertanyaan, ada. Nah. Boleh. Selama itu memang dianggap atau perbuatan itu perbuatan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, sebab itu ada dua macam, ada sebab hissi, ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu syariat menganggapnya sebagai sebab. Ya, seperti bekerja sebab mendatangkan rezeki. Doa sebab terhindar dari bencana, sebab kesembuhan. Ruqyah syar'iyah sebab orang sembuh dari penyakit. Ini sebab-sebab syar'i. Ada sebab hissi, makan jadi kenyang, minum jadi enggak kehausan, Mau punya anak bagaimana? Sebab syar'inya, doa. Sebab hisinya, ya menikah lah. Gak menikah gimana mau punya anak? Adopsi kecuali, ya, ambil anaknya orang, miara anaknya orang. Tapi kalau punya anak dari keturunannya, dia harus menikah. Gak cukup cuma doa kan? Gak cukup. Nah, antum yang maksudnya jangan kebut-kebutan nanti seperti sifulan. Sifulan kenapa? Mati, tabrakan. Ya itu hisi. Ya tabrakan itu karena kebut-kebutan. Nah, itu merupakan sebab yang memang bisa menghantarkan ke sana. Kita boleh memperingatkan orang jangan begitu, nanti kamu begini gitu loh. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian tuh berselisih, cekcok melulu. Akhirnya kalian gagal. Hilang kekuatan kalian. Memang perselisihan itu adalah sebab perpecahan, dan udah perpecahan itu nanti akhirnya jadi enggak kuat lagi. Ya. Nah, itu memang asalkan bisa dianggap sebab baik secara hissi maupun secara syar'i, maka itu boleh kita kaitkan. Ya. Walaupun tidak berarti kita memastikan orang yang kebut-kebutan mesti celaka, enggak. Cuman kebut-kebutan adalah sebab, min asbab kecelakaan. Maksudnya apa? Dia minta tolong kan maksudnya. Orangnya hidup atau sudah mati? Yang dipanggil itu ketika dia jatuh, refleks itu dia manggil orang hidup di dekat dia, bisa dimintain tolong. Enggak ada orangnya. Dia manggil apa ketika itu? Anak-anak atau? Bahasa. Ya kalau tidak ada iktikad minta tolong kepada orang yang tidak hadir itu betul-betul keceplosan, maka itu tidak termasuk syirik. Ya. Ya kita walaupun lafadznya itu tidak selayaknya kita memanggil sesuatu yang memang tidak bisa apa-apa gitu loh. Karena itu ada tasyabuh. Itu tiru-tiru. Tiru-tiru kebiasaan orang-orang yang punya iktikad kepada manusia-manusia yang tidak hadir atau yang sudah meninggal bahkan. Jadi walaupun secara ungkapan mungkin sama, tapi iktikadnya berbeda. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang kalau enggak salah namanya Dhimam bin Tha'labah, yang datang kepada Rasulullah mengklarifikasikan hadisnya fi sahihain, mengklarifikasikan tentang orang yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan atau mendakwahi dia dan kaumnya tentang Islam. Dia bilang, siapa yang namanya Muhammad? Saya, katanya. Saya tanya kamu, saya sumpah kamu dengan nama Allah, betul Allah ngutus kamu? Allahumma na'am, iya. Saya sumpah demi yang mengutus kamu, apakah Rasulmu, apakah kamu memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu sehari semalam? Iya. Kemudian ada yang selain itu wajiban sholat? Enggak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Tanya tentang zakat, tanya tentang shaum. Sudah, saya beriman dan saya tidak akan nambah maupun ngurangi dari yang kamu sebutkan tadi. Setelah itu dia berpaling. Apa kata Rasulullah? Aflaha wa abihi in sadaq. Aflaha wa abihi. Wa abihi itu lafadznya lafadz sumpah dengan nama selain Allah, tapi tidak dimaksudkan untuk sumpah, tapi sekedar itu ucapan yang biasa diucapkan. Seperti sakilat ke ummuk, daribat yadak. Itu maknanya enggak baik. Sakilat ke ummuk itu ibumu, kepaten kamu. Sakilat ke itu kematian. Seorang wanita yang kematian anaknya itu dinamakan as-sakla. As-sakla itu wanita yang kematian anaknya. Sakilat ke ummuk, ibumu kepaten kamu. Kan enggak enak tuh doa kayak gitu. Tapi tidak dimaksudkan seperti itu. taribat yadak raghima anfuk. Sama itu. Taribat yadak itu imtala ayaduka yaduka biturab. Kinayah anil faqr. Semoga kamu jatuh miskin. Ya, harfiahnya seperti itu. Raghiman semoga hidungmu nempel ke tanah artinya semoga kamu itu merugi, terhina. Itu harfiahnya, tapi tidak pernah dimaksudkan sebagai ucapan untuk mendoakan kesialan. Sehingga tidak mengapa ya, ini jarat ala lisan berarti la wallah. Bala wallah. Orang Arab itu biasa menggunakan wallah tapi tidak berniat untuk bersumpah dengan kata-kata itu. Kalau niatnya sumpah baru muncul konsekuensi itu. Tapi kalau niatnya tidak bersumpah, sekedar ya kata-kata yang biasa digunakan dalam sehari-hari, insya Allah tidak mengapa. Ya, sebagaimana itu tadi konteks dari yang ditanyakan itu tidak ada kesan dia mengharapkan sesuatu dari yang dia minta. Sekedar refleks. Ya. Sehingga insya Allah tidak mengapa. Ya. Tapi kalau itu menjadi ciri khas golongan tertentu ya, yang sudah dikenal sebagai orang-orang musyrik, ya sebaiknya dihindari agar kita enggak tasyabuh dengan mereka. Mau tanya? Orang dianggap alim. Ziarah kubur atau gimana? Iya, melanggar dari segi bukan ziarah kuburnya sebetulnya. Jadi banyak sisi. Yang pertama dari sisi i'tiqad, ini orang alim, ini orang soleh. Wali Songo itu saya yakin enggak hanya dikunjungi karena dia alim, tapi juga karena dia itu wali, betul. Iya kan, namanya aja wali gitu loh. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh. Ya. Nah, ini kalau itu sifatnya memastikan, yakin betul-betul ini adalah orang soleh benar-benar, maka ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang mengatakan la nahkum ala ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala nar walakin narju lil muhsini wa nakhafu alaih wa nakhafu alal musi wa narju lahu, sebagaimana yang disebutkan dalam usul sunnahnya Imam Ahmad. Kita tidak boleh memastikan orang-orang yang masih berkiblat ke Ka'bah ini sebagai penghuni jannah maupun penghuni neraka. Karena kalau orang soleh itu tempatnya di jannah. Gak ada orang soleh masuk neraka. Gak soleh namanya kalau masuk neraka itu. Ya. Soleh itu maksudnya masuk jannah. Wali-wali Allah itu di jannah tempatnya. Nah, jadi kita mencap ini orang soleh tanpa kata-kata insya Allah, tanpa kata-kata mudah-mudahan dia orang soleh, itu berarti telah melampaui wewenang atau melampaui batasan yang kita tidak boleh langgar. Yaitu kita seakan-akan memastikan dia termasuk orang yang dekat dengan Allah, orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Padahal kita tidak punya dalil qat'i dalam masalah ini. Dari sisi itu mereka salah. Karena mesti ada etikot itu. Gak bisa dilepaskan. Ya. Buktinya kenapa kok Wali Songo kok bukan yang lain. Ya. Kalau itu alasannya semata-mata karena mereka ini muslim. Bukan karena macam-macam. Lah, kenapa kok cuma Wali Songo? Kok gak Pak RT, Pak RW, Pak Camat. Pak Camatnya juga muslim umpamanya. Ya. Kok Wali Songo aja yang digitukan. Nah berarti ada sesuatu yang lebih dari sosok Wali Songo. Kesalahan lain ada pada penentuan. Mereka itu tradisinya pada waktu tertentu atau semua waktu? Enggak ditentukan misalnya bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu. Lah ya tradisi itu biasanya ada yang dikaitkan dengan waktu tertentu gitu loh. Sya'ban atau apa gitu ya. Nah, dari sisi ini itu jadi bid'ah. Karena syariat tidak mengkhususkan bulan ini sebagai bulan untuk berziarah. Nanti kalau ada i'tikad lain lagi, misalnya menganggap ada pahala besar dengan berziarah di bulan itu, bid'ah dari sisi lain lagi, karena meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Kesalahan berikutnya adalah kalau sampai itu dilakukan dengan safar dari luar kota, datang ke misalnya ke Ampel sana, dari Solo ke Ampel, ngapain mau ziarah Sunan Ampel? Ada haram. Haram. Naam haram. Karena Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu pergian jauh safar kecuali sekedar untuk mengunjungi suatu tempat semata-mata karena tempat itu untuk ibadah, maksudnya safar yang ada unsur ibadahnya kepada tempat tertentu ya. Kecuali kalau itu satu di antara tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa ya. Dengan niat ibadah ya. Kalau tidak ada niat ibadah, sekedar rekreasi, tidak apa-apa ya. Saya mau ke Surabaya mengunjungi family, silaturahmi. Sampai di Surabaya, saya tak ziarah kubur. Tidak apa-apa, ziarah kubur secara umum. Tapi kalau dari Solo ke Surabaya khusus untuk ziarah kubur, haram. Dilarang. Termasuk dalam larangan hadis ini. Jadi itu terlarang dari banyak sisi. Tapi kalau dia itu semata-mata, dia ziarah kubur, tujuannya apa? Apalagi kalau sampai sana minta-minta. Waduh, lebih berat lagi. Syirik itu malah. Saya cuma ingin mengambil ibroh dari orang-orang yang sudah mati ini. Itu si Fulan, raja, presiden sekian puluh tahun, sekarang tempatnya seperti ini. Tidak ada yang bisa nolong dia. Mana anak buahnya pergi semua. Dia mau ngambil ibroh, tidak apa-apa. Hatta kuburannya orang-orang kafir. Sekedar untuk mengambil ibroh. Ya, zurul kubur. Fa'inna tudzakkirukumul akhirah. Ingatkan kita dalam tentang akhirat. Jadi niat itu berpengaruh, cara itu juga berpengaruh, waktu itu juga berpengaruh. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.